Tapi monggo tetap ada yang mungkin mau tanya, monggo satu. Perduki Paya. Oh itu, yang di pojok juga. Oh satu aja. Itu panitia kan. Panitia kayaknya. Monggo, diparingi mic. Subscribe channel Kalam Kajian Islam. Subscribe channel Kalam Kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nun sewu niki kula perwakilan saking ingkang Juhala. Niku kan sampun disanjangi menawi tanglet niku berarti jahilun. Kenapa kok saya tetap berani untuk bertanya? Karena ada ungkapan idza zuharatil bid'ah falyuzhiril alim ilmahu. Berarti mukhalafahnya falyuzhiril jahil jahlahu. Mohon tetap saya menambahkan kebodohan saya. Saya sangat berterima kasih sekali karena bisa berbicara langsung tanglet datang Gus Maha. Yang saya tanyakan adalah tadi ada penjelasan bahwa al-ami layal tazimu madhaban mu'ayanan, bahwa orang awam itu tidak wajib mulazama menetapi satu madhab. Kemudian tadi juga sempat dicontohkan seperti Imam Syafi'i al-lamis wal-malmus niku membatalkan wudhu, sedangkan yang di tawaf itu tidak batal. Ini yang sering terjadi itu adalah kadang kami sebagai suami-suami itu tidak sengaja menyentuh istri. Kemudian istri kita itu wudhu mana? Nah, ini apakah dalam hal ini untuk intikal madhab kepada Imam Malik sudah bisa atau belum? Terima kasih ngoten mawon saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenenge so Mas Fauzi. Ahmad Fauzi. Ini alumni ini kan. Orang bahagia. Ini tak jawab sampai jam 3 pagi. Itu kalau niatnya Mas Fauzi itu niat baik, ya tak kasih rukhsah enggak apa-apa kalau niatnya baik. Tapi kayaknya enggak baik niat. Saya tak sedikit pamer ya, tapi pamer yang enggak sombong, pamer yang bahwa saya ini pamer yang halal. Ben Pakde Idris bangga lah dipun anak alim. Saya itu sering ketemu santri Anwar itu gak ngetono alime tak takoki. Kenapa kira ngetono alim alimmu? Tawadhu Gus. Ya sakake mbahmun, mo kabeh murid ngaku goblok koyo kiai ini ra sukses saya. Jadi ngaku alimmu ben mbahmun bangga di murid. Alim. Sing ngaku alim bangga ben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umat sing alim. Jadi riyen tak Al-Qur'an falam mata bayana lahu ya mesti qala a'lamu. Annabuha ala kulli syai'in ngubar diulang pangeran muni la alam Gusti kok gak ngregani sing mulang dong ya. Jadi ngaku ngalim ora mesti sombong, mesti diulang pangeran ilam ya kok kudu muni ala. Subscribe channel Kalam Kajian Islam. Ngulang muni ilam. Ngapunten Gusti kula tiyang bodho. Rasane sih ditakoki, kowe ora gak Muhammad kekasihku. Duka Gusti, kula tiyang bodho. Ribet. Nah, kembali ke tadi pertanyaan jenengan. Kenapa hanya orang awam yang wajib iltizamul tidak wajib iltizamul madzhab? Karena kalau orang alim malah harus. Karena orang alim tuh tahu kepastian proporsional hukum. Misalnya gini tak beri contoh ya. Sapa kang Fauzi rungono tenan awas kena rafa. Tak warai dadi mujtahid mutlak. Mau contohnya tok tapi niru kitab-kitab. Mboten kura sing mujtahid mutlak tapi niru kitab-kitab. Aula mastumun nisa. Itu pikirannya Imam Syafi'i itu naha Rasulullah an bai'il mulamasa. Saya punya kitab namanya Ar-Risalah, usul fikihnya Imam Syafi'i. Saya punya kitab Al-Um, saya punya kitab Musnadus Syafi'i. Semuanya saya pelajari. Beliau begitu yakin ketika Allah ngendikan aula mastumun nisa'u dari mulamasa bilya. Didalili naha Rasulullah an bai'il mulamasa. Jadi kalau baju sudah kamu pegang wajib kamu beli. Itu berarti yang dimaksud Allah itu sekedar megang perempuan itu. Fata. Sehingga beliau berpikiran kata lamsu di situ maknanya bukan jima tapi benar-benar megah. Itu satu. Kenapa istri itu membatalkan? Kalau itu memang benar adat NU. Maksudnya benar adat itu gini. Yang dikatakan mahram itu perempuan yang haram kamu nikah. Berarti megang ibu tidak batal, megang keponakan tidak batal karena haram kamu nikah. Lah istri itu orang yang halal kamu nikah. Berarti kategorinya ajna dia orang lain. Makanya megang istri itu batal. Itu rodok bener Fauzi, rodok bener. Jadi tak kok sampean kemungkinane loro. Isini-sini bae. Terus wong ngono kok ora roh. Paham ya? Utawa mbagakno Mbak Idris cek tawaduke roh kok ibu-ibu ora roh. Jadi ini kemungkinane dua. Ndak tahu saya nanti Gus sama nafsirkan yang mana. Nah, bagi Ibnu Abbas ini dengerin ya. Kenapa kalau orang alim wajib ngikuti pikirannya sendiri? Ibnu Abbas nanti ngendikan inna wa ta'ala hayyun, Allah itu zat yang pemalu. Sehingga tidak pernah menyebutkan kata jima atau hubungan intim karena itu saru kasar. Buktinya ini yang punya pikiran awla mastumunisa jima itu kan Ibnu Abbas pertama yang punya pikiran itu. Buktinya Allah taala ngendikan idza talaqtumun nisaa min qabli an tamassuhunna. Itu semua ulama menafsirkan min qabli an tujami'uhunna. Berhubung Allah itu pemalu, tapi dengan makna positif, lagi-lagi dengan makna positif, maka ngeredaksikan jima itu anta masu hunna. Berarti kata lamsu sama masu itu sama. Allah itu malu vulgar ngendikan jima, diperhalus, diredaksikan no awla mastumun nisa. Nah, orang yang pikirannya terkonstruksi secara lugawi gini, terus kon anut wong liya justru tidak boleh. Tapi kita baru kayak kabeh ilmu remang-remang malah boleh. Makanya orang ami itu malah bebas. Wong ora jelas wae. Paham ya? Jadi kamane ngeten. Floating mas ngeten iki. Sampean partene ora jelas ora apa-apa. Ning PKB ora pengurus, ning Golkar ora pengurus, ning PDI ora malah bebas. Tenake ketua partai. Subscribe channel Kalam, kajian Islam. Malah masalah kan? Karena kamu ngerti hitung-hitungannya nak pindah partai itu apa? Dong kira-kira seperti itu. Orang sudah berpikir kayak Ibnu Abbas tahu betul tingkat kesalahan pikirannya Imam Syafi'i. Yang berpikir kayak Imam Syafi'i tahu betul tingkat kesalahan logika tadi. Mergo semuanya an ilmin, apa semuanya? Justru itu dia harus konsisten mengikuti pikirannya. Makanya disebut laisa li alimin ayuqallida aliman akhar. Tapi kalau orang awam semuanya kan enggak ngerti persis ora roh. Kabeh remang. Ibarat dokter lah, dia punya kepastian harus makan ini, karena ini yang nggak mengandung gula. Misalnya kalau dia diabetes, saya harus makan ini. Nah, wong awam kan diabetes lah, podo ora roe wae. Karuane nek kesemper ya kuwi dilarang. Nah, makanya itu sudah tahu ya. Jadi misalnya Rasulullah ketika ngendikan idza ata ahadukum ahlah, itu maknanya idza jama ahadukum. Dari sekian tuh ada bukti kalau nggak ada. Gak ada kata kasar lah, istilahnya gak ada kata vulgar. Paham ya? Nah dari situ Ibnu Abbas berpikir, oh awal amas tumun nisa itu kinayatun anil jima, bukan sekedar memegang. Tapi Imam Syafi'i enggak. Naha Rasulullah anil mulamasa. Ya sudah, mulamasa itu mutlaku aljas bilyak, memegang dengan tangan. Paham Mas Fauzi ya? Kenapa yang orang awam justru yang bebas? Karena semua kebenaran remang-remang, bukan yang malah bebas. Ya misalnya gini loh, orang awam makmum di masjid mana saja menurut saya malah sah. Tapi kalau orang alim malah mikir, iki modelnya kok lahnya yughayyirul makna ini. Imame kok amen noto sarong salah sukharokatin mutawa. Liya, malah ribet dadi wong alim. Mulane kula getun nggih perkara niku. Cara oleh getun. Tapi cara kula ditektir bodho tenan nggih mboten purun kok itu. Mergo ribet dadi wong alim ku ribet. Subscribe channel Kalam Kajian Islam. Dong ini jelas ya. Jadi bagi mujtahid konstruksi pikirannya itu utuh. Jadi Ibnu Abbas punya bukti idza talaqtumun nisa min qabli an tamassuhunna itu maknahu min qabli an tujamiuhunna. Terus Allah itu pemalu ora tahu ngendikan jima kinayatun anil massi. Coba di semua Quran kata-katanya gitu. Ukhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum ayin jima. Iya, gunnalibasul lakum. Lo coba. perempuan itu memenuhi kebutuhan kamu, disebut libas. Libas itu pakaian. Wong nak nganti zino, nganti dugem kan malu. Gara-gara kede bojo tidak perlu seperti itu. Berarti kebutuhan itu terpenuhi oleh istri. Itu disebut libasulakum. Orang kok terus libasulakum piye? Masuk aku nganggo ondre bojoku. Wong sarap. Orang ngono dol-dol maknane iku ora ngono. Nggih, gampang nggih. Paham Mas Husi yo. Wis anggap sampean cah tawaduk. Maksudnya kalau ya yakin dia ku ngerti tapi yang orang lego nak raga gu kiai orang lego. Kalau nggak sering ketemu muhibin tu sekolah turi pengajian gitu lah. Aku harus ngomong ngundang aku nak ra pernah sepuh aku haram. Ya karena pasti melakukan keharaman. Saya ini punya santri di pondok saya itu banyak santri. Kalau saya pergi kan ninggalkan santri. Yang bisa menghilangkan haram tu kewajiban yang lebih tinggi. Kalau ninggal santri haram ke? Haram, karena meninggalkan mulang. Yang bisa menggugurkan keharaman hanya darurat yang lebih tinggi. Ya itu dipeksa ngeten iki. Lho niki hukum niki logika. Ya tugas negara itu wajib. Yang bisa mengalahkan ya yang lebih wajib. Mosok Gus Ipul pas tugas diundang RT teko, pas tugas ning wali ya ndak bisa. Tapi nek sing ngundang atasnya baru boleh. Saya juga aturannya harusnya gitu itu normal, cara hukum normal. Jare ngaku bodho, ngaku ra sapa-sapa ape ngatur kiai. Gus tenggen kula tanggal niki jam niki. Ku sing kiai aku tak kowe kok. Mo sing di awak aku kok sing nentokno dinane jam. Di logika misalnya kula ngaturi Mbah Mun. Mbah jam niki dalu tenggen. Kan yo ra sopan. Jadi sebetulnya itu urusan etika, mboten kula sombong, mboten purun dundang, mboten. Nak kowe ra kepengin dosa aja ngundang aku mbon nang ngaturku. Kecuali tadi pernah sepo, pernah karena ya tadi aturannya memang gitu ini hukum bukan gaya-gayaan. Nah, kalau Mbak Idris kurang mati, Mbak Hamid. Nggih ngoten ngapunten ing atas, pokoke ngaji lu sing rileks, pokoke agama lu sing seneng kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Nggih, susah itu setan pun nanti kula. Innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu. Dadi kena susah berarti sesuai keinginan setan. Ciri utama agama iku falyaf kudu seneng. Alam nasyrah laka subscribe. Kalau suwon kalau seneng dilatih itu seneng. Subscribe channel kami. Ya kesannya nyaman be Islam, nyaman be rodi itu billahi robba bil Islamin apa? Dina rodi itu maknanya ya seneng, tuas. Be pangeran Allah itu gagah. Mergo ala kulli syai'in qadir. De Nabi Muhammad itu gagah, ketua. Ya cara kula dadi umat Nabi Musa ya ora dikecewa. Waduh umat Nabi ra ketua kan. Lah iku umat Nabi ketua. Secara ketemu umat Nabi Musa, Nabi Musa ketua, Nabi ku ketua. Jadi rodi itu bila Eropa, bila Islami, di Nabi Muhammadin Nabi Yahu wa Rasulullah. Mulanya Nabi Musa masyur ngendikan, aku kepengen jadi umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau kepengen jadi umatnya Nabi Nabi ketua. Nabi Musa si Nabi mon gandrung jadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai lahir mau modal maulid, kau teko ngantuk. Jadi Nabi ini Nabi ketua. Malane burdan nak ngelem Kanjeng Nabi luar biasa. Ketika Allah ngutus nabi terbaik, ya kunna akramal lama da'a wa huda'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Sing fair Gusti jenengan kadung ngutus Nabi Muhammad nabi terbaik. Jenengan kudu darani kita juga umat terbaik. Jadi wes wae nak ngatur Kanjeng Nabi saya naik dhewe burdan. Lho coba seneng kaji Nabi, pancen wong seneng mesti ana jawabe. Sajane kalimat tuh gak sopan tapi wong seneng. Wala yadi ka Rasulullah jahu kabi idal karimu tajalla bismi muntakimi. Kaji Nabi, jenengan pun diarani Allah Ar-Raufur Rahim. Niku jenengan beto nganti ketemu Allah ketika Allah nganggo sifat muntakimi. Jadi senajan to kula dosane kula kathah, mestine Allah hubungan dengan kita dengan sifat muntakim. Lha niku jenengan kudu mengajukan sifat jenengan sing Ar-Raufur. Usah, pokoknya orang seneng ribet. Tapi saking seneng nih. Fa innali zimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa afdhal khalqi bi zimami. Gusti Allah jenengan pun nyiksa kula. Kula jenenge Muhammad. Jenengan pun janji nek sing jenenge Muhammad ora bakal mbok siksa. Sajane ya Muhammad sing iku tapi dhek. jenenge kan ndekne Muhammad Said Al-Busiri. Wedus piye karepe. Tapi sampean maca burta kan ra pati paham, dadi pe. Eh burta iku pokoke dipek menange dhewe, napa dipek. Tapi ku saking senenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi wong seneng iku mesti ana saenake. Tapi niku seneng dadi napa majidul fil hub. Jadi buatan masalah mereka ngendikane wong napa seneng. Dadi wong seneng ceritane ku lucu-lucu. Wono wali saking senenge Kanjeng Nabi sowan. Ya Allah, jenengan punya dua pilihan. Kalau saya jadi orang baik, surah habibuk yang seneng kekasih jenengan. Kalau saya jadi orang jelek, surah adu yang seneng musuhnya jenengan itu setan. Monggo jenengan kepengen nono musuhnya jenengan, nono kekasih. Aduh, kena wali ruwet. Semoga ada bakat wali jadi wali kota. Wali itu nyaman, sampai Allah hubungannya itu. Mosok hubungan be Allah ngendikan wala yadi ka rasulullah jahu ka fi idal karimu tajalla bismi mun tadi subscribe channel kalam sulan kula nabi burdah tapi sekali ngelem nabi ora iso ditandingi Said Muhammad tak top-top ulama modern niku tawasule kalian burdah coba nang ngelem nabi ini fadru ya sadu husnan wa wa mun niki bagian dari Bahamid kula niku burdah nggih apal niku masyhur yen Bahamid burdah di babar janji wahab niku min aslafina sholihin kabarien kita-kita madhab-madhab kita kabeh niku ngikuti napa burdah. Niku nak ngelem Kanjeng Nabi fadru yasdatu husnan wa huwa muntazimun. Jenenge mutiara itu akan menjadi indah tambah indah ketika diuntai, dirangkai. Sale dadi leontin, dadi kalung. Tapi wale sayang kusu qadron ghaira muntazim. Tapi jenenge mutiara mbok uncalong wawur tiba ning pasir tetap keindahannya enggak terkurang. Jadi kan ya, Kanjeng Nabi ketika dakwah dengan model tertib ya tetap baik, ketika tidak tertib ya tetap baik, karena beliau adalah mutiara. Misalnya tertib ya memang sesuai prosedur, tamu harus pamit dulu. Apa latadkhulu buyutan Nabi illa ayudana lakum, itu berarti sedang dakwah tertib. Jadi kadang-kadang Nabi itu adalah sahabat, ujung-ujung nyeluk, bareng nyeluk, ono sing metil-metil sarungan. Lalaka ajalnaka, aku ngesusah niku ya, kaya lagi ngumpul ibu jomu, nggih Nabi. Terus niki wajib atus napa boten Nabi. Jadi Nabi wis ketemu sahabat itu macam-macam. Ono wedok sirata hipersek, barang Rabi, bersumpah bain, lian, barbain, Rabi mbek wong. Yo niku Rabi sing kedua iku sing lanang kiwir-kiwir dilapor Nabi. Ya Nabi, kula kok Rabi entuk wong ngono piye? Wa inna ma'hum mislahu batisau. Barang ini ngeten Nabi kibir kita. Dadi Nabi mulai wong yo ijazah, mulai wong lapor kiwir-kiwir sama orang. Tapi tetap fadur yasdatu husnan wa huwa muntazimun wa laysa yang usu qadran ghairum. Ya data semuki-muki kita semua dari akan ahli sunnah napa wal jamaah dari napa Hasyim dari madha'i sing dipilih kitab ahli sunnah napa wal jamaah ambek dimaknani sithik-sithik kados kula kowe maknani amen ya rabbi fil mustofa sing banter qalih maqasidana sing banter kadun nafsine pas ngelem nabi dingine bareng qalih maqasidana tugale nak donga julus benes sajdaten warzuqni iku tok sing bawah antar pasen. Amin. Kula nate nekani majelis Habib Abu Ja'far Habib Ja'far Al-Kafi. Donga wae oleh amin biasa bareng. Kok muka suka kabeh wae. Channel kalam. Ya Allah Indonesia. Wis do ngantuk Mas Joko sih. Bareng kok muka suka. Amin. Ya leng-leng ya, jadi burdah saking senengnya mbak Kanjeng Nabi, senengnya mbak pangeran itu. Kulon paling terkenang mbak burdah itu kalimat wala yadika rasulullah wahi jahu gabi. Jenengan piyambak lho Gusti sing darani hadan nabi nabiun karim, nabiun syafi'un musyafa'. Mulanya kapan-kapan Gusti nak jenengan ngangge muntakim eleng niku lho Gusti nani pangeran bisa diwarai. Subscribe channel Kalam Kajian Islam. Kodang tenan itu kan pas ngi kodang tenan itu. Mulane kula percaya keramat ibu dah ni kula percaya. Subscribe channel Kalam. Ya ngoten mawon mungkin manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.